Yen bang kowe ora iso ngerti kahanane, mending adewe bubar wae. Saya suwe aku berjuang tinggo bertahan, terima ngalah aku nyerah kutu pasrah. Nangis aku nangis, batinku koyo diiris, cukup semene wae. Aku ngerti kowe trimo mundur timbang loro ati, ati wis aja kowe ra peduli, trimo ngalah aku wis ra betah. Lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Timbang kowe ora iso ngerti kahanane.